mewakili Jawa Timur pada umumnya di kontes dangdut Indonesia yang bertajuk KDI. Siapakah dia? Ana KDI Sera. Indonesia. sudah bersama saya Ramadian, tepuk tangan yang meriah dulu mana? Mana?